إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita semuanya. Amin. Kita melanjutkan pembahasan tentang At-Taubah yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin sampai hadis ke-16. An Abu Musa, An Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari, yang dikenal dengan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, an Nabi alaihi salatu wasalam qala inna Allah ta'ala يبسط يده بالليل ليتوب موسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. دي صحابة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه belum mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu, membuka tangannya. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubatnya seorang yang berbuat dosa di waktu siang. Yabsutu yadahu bil-lail, Allah membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya seorang yang melakukan dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya di waktu siang. Liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubatnya seorang yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta tatlu'asy-syamsu min maghribiha, begitu seterusnya sampai terbitnya matahari dari arah barat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis ini ada beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang batas akhir tobat bagi semua umat manusia, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Sebuah hal yang apabila ini muncul, amanu ajma'un, semua manusia akan beriman kepada Allah. Tetapi tidak berfungsi iman mereka tatkala sebelum itu mereka belum beriman. Batas terakhirnya adalah terbitnya matahari dari barat. Begitu sudah terbit dari arah barat, biasanya terbit dari arah timur, terus sepanjang zaman matahari minal masyrik, terbit dari arah timur, nanti pada satu saat yang telah Allah tentukan, datangnya kiamat besar baghtatan seketika. Tidak ada satupun yang tahu kalau hari itu adalah yaumul akhir, hari terakhir, di mana manusia tidak lagi diberi kesempatan untuk bertobat tatkala sudah muncul matahari dari arah barat. Fanyanikusul umur, terbalik kondisinya, yang biasa terbit dari arah timur kali itu terbit dari arah barat. Ini batas terakhir tobat bagi umat manusia. Kemudian ayat muslimin, adapun batas akhir pada setiap manusia adalah ketika sakaratul maut. Itu disebutkan dalam hadis yang ke-18 dalam kitab kita ini, Riyadhus Salihin, dari sahabat An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar, yani dari Abdullah bin Umar, yang dikenal dengan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hambanya malam yugharghiru, selama belum sakaratul maut, Allah sudah arruh sampai ke tenggorokan hulukum, maka sudah selesai bagi dia waktu untuk bertaubat. Di sini kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, nanti akan kita sebutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Faedah hadis ini adalah hendaknya kita bertobat secara segera, fauran, seketika. Kalau kita jatuh pada sebuah maksiat, maka hendaknya langsung kita bertobat. Dikarenakan tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan ajal kita. Jangan Anda menghitung besok kan masih ada hari. Betul, besok masih ada hari. Hari apa besok? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi nyawamu apakah sampai besok? Belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin. Yang lebih mengerikan, kita tidak tahu kapan yaumul kiamah. Bisa terjadi besok, besoknya lagi, besoknya lagi. Tetapi selama masih ada adzan, masih terucap Allah di muka bumi ini, tidak akan terjadi kiamat. La takumu sa'ah hatta yuqal ala wajhil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu di mana di bumi ini tidak lagi terucap lafaz Allah. Walhamdulillah masih ada adzan. Masih ada salat. Walhamdulillah. Entah kapan akan hilang adzan. Entah kapan akan hilang salat. Kita tidak tahu itu. Sampai orang yang beriman mati semuanya. Dengan adanya rihil tayyib. Angin yang berbau wangi dan lembut. Setiap yang mukmin mati tersentuh oleh angin yang sejuk yang berbau wangi tersebut. Kemudian di muka bumi ini terjadi kehidupan yang sangat rusak. Syirarul khalqi, makhluk-makhluk, manusia-manusia yang paling rusak, paling bobrok, kotor, keji, beringas. Tidak ada lagi yang mukmin, tidak ada lagi yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Baru kemudian akan terjadi kiamat besar. Apakah kita menunda taubat untuk menunggu kiamat? Kiamat besar? Tentunya tidak. Setiap kita memiliki kiamat yang disebut dengan kiamatus sughra, kiamat yang kecil. Itu batasan setiap kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan keterangan oleh Syekh Ibn Uthaymin, Muhammad Ibn Shalih Uthaymin rahimahullah ta'ala, wa hadha min karamihi. Hadith yang kita baca, hadithnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ini menunjukkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan betapa mulianya Allah, betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Annahu yaqbalu taubata hatta wa in ta'akharat. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala mau menerima taubat hamba-hambanya, wa in ta'akharat, walaupun taubatnya itu terlambat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memiliki sesembahan Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tawwab, zat yang menerima taubat, walaupun sudah terlambat. Dosa itu mungkin dilakukan dari semenjak dulu, di masa remaja, dan itu masih terulang sampai hari ini, walaupun mungkin kadangkala masih belum juga bertobat. Karena tanda taubat itu adalah menyesal, berazam untuk tidak mengulangi kembali, meninggalkan itu semuanya. Tapi dia tidak, masih saja jatuh, masih saja melakukannya, masih saja mengerjakannya. Tetapi kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata al-abdi wa in ta'akharat. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menerima taubatnya seorang hamba yang bertobat kepadanya, wa in ta'akharat, walaupun sudah terlambat. Maksudnya tidak segera dia bertobat. Dosanya dilakukan di waktu malam, kemudian timbul penyesalan di waktu siang, baru terfikir untuk bertobat di waktu siang, dia mengakhirkan tobatnya. Tapi Allah Maha Karim, Maha Rahmah, Maha Mulia, Maha baik Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun seorang hamba tersebut terlambat dalam bertobat dari dosa-dosanya, tapi selama masih hidup, Allah berkenan untuk menerima taubatnya. Masya Allah, ini faedah, dan ini bukan berarti numpang anget dalam hadis ini. Oh, kayak gitu ya. Ya baik, baik. Baik bagi siapa? Baik bagimu. Berencana tobatnya besok kalau sudah tua, untuk kemudian sekarang dosa dulu, Allah mau menerima tobat walaupun sudah terlambat. Siapa yang mengatakan umurmu sampai tua? Siapa yang memberikan rekomendasi besok saja? Besok mungkin kamu sudah mati. Atau yang lebih mengerikan lagi, programmu tua akan tobat ternyata terbalik. Karena di waktu mudamu sudah memiliki kebiasaan, masa tuamu malah justru semakin menggila. Sebagaimana ucapan yang terkenal, masa muda apa? Foya-foya, masa tua apa? Kaya raya. Wah, itu pengennya pak. Tapi malah justru kadangkala kaya raya itu sumber maksiat. Karena tidak memiliki ilmu syar'i. Karena masih muda itu mungkin pekerjaannya belum jelas. hakidayakum muslimin. Mengerikan. Jangan pernah menunda taubat tatkala ada keinginan bertobat. Karena apa? Taubat itu taufik minallah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya taubat itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sudah kita lewati penyebutannya dalam bab yang pertama. Yaitu ketika seorang sholat berjamaah di satu masjid. Kemudian dia duduk di dalamnya. Sampai sekian lama. وَنَا الْمَلَائِكَةَ لِسَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ مَا دَامُوا فِي مُسَلَّهِ. Malaikat akan mendoakan seorang di antara manusia selama dia masih tetap di masjid di mana dia melakukan sholat itu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampunilah hambamu ini. Ya Allah rahmatilah hambamu ini. Ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Seorang bisa bertobat itu betul-betul pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan sebagaimana hidayah. Wa ma kunna muhtadiyan laula an hadanallah. Kita ini tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Ini. Itu murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah berikan kepadamu. Kepada kalian wahai manusia. Kalau bukan karena rahmatullah. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kalian wahai manusia. Sungguh tidak seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan diri. Ma zaka minkum min ahadin abadan. Sehingga kalau Allah ingatkan dengan sebuah taubat, segeralah bertobat. Karena bisa jadi tidak lagi engkau diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertobat. Dikarenakan dosamu ternyata semakin menggila. Sebagaimana sifat dosa yang telah kita sampaikan, tidak berhenti, bahkan ketagihan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh Ibnu Taimin, fa idza adnaba al-insanu dhanban fi an-nahar fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu walau taba bil-lail. Manusia apabila dia melakukan dosa di waktu siang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubatahu, akan menerima taubatnya walaupun dia taubat di waktu malam. Di sini ada sebuah faedah bahwa taubat itu dilakukan di waktu pagi bisa, di waktu siang bisa, di waktu sore, di waktu malam, di waktu tengah malam, bisa. Maknanya segera bertobat. 24 jam Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat seorang hambanya. Manfaatkan itu. Jangan lepaskan kesempatan yang baik ini. Allah tawwab, maha penerima tobat. Demikian pula dengan dosa ikhwan muslimin. Waspada dari dosa Karena dosa itu mengancam kita 24 jam. Pagi bisa terjadi dosa, menjelang siang, siang hari, sore, malam, tengah malam, bisa saja terjadi itu maksiat dan dosa. Artinya syaitan tidak pernah melepaskan kesempatan, kapanpun bisa menggoda dan merayu Bani Adam, dijerumuskanlah dia ke dalam dosa. Maka ya kaum muslimin, mari kita berhati-hati dalam hidup ini. Jangan dikotori oleh tangan-tangan kita sendiri dengan melakukan dosa-dosa di hari-hari yang kita jalani. Kita pahalanya mung-mungan bak, sedikit. Amal saleh yang kita lakukan dari pagi, dari bangun sampai kita tidur, itu bisa terhitung dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya, bisa dihitung dengan jari kita. Jangan bermaksiat karena maksiat itu menghapus amalan saleh yang telah dilakukan oleh kita. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, yambaghi lirrajul fi hadha zaman ay yasdina wa yatazawwaj li alla yanzura ila ma la yahil fayahbitu amaluhu wa huwa la yash'uru biha. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini di zamannya beliau, ya kaum muslimin, di zaman tabi'ut tabi'in, masih generasi yang ketiga dalam Islam, belum jauh dari Nabi. Tidak seperti kita yang sudah sekian jauh. Beliau mengatakan, hendaknya bagi para laki-laki di zaman ini, kata beliau, belajar ilmu agama. Yasadin, belajar ilmu agama. Wetazawaj, dan hendaknya menikah. Li'alla yandur ila ma la yahil, agar dia tidak melihat kepada yang tidak halal untuk dia lihat. Kenapa Imam Ahmad memberikan alasan? Fayahbitu amaluh, karena hal itu akan menyebabkan gugurnya amalan yang dia telah lakukan dalam keadaan dia tidak merasa. Begitu nasihat Imam Ahmad bagi mereka di zamannya beliau. Apalagi di zaman sekarang, Pak, yang kondisinya seperti kita ketahui bersama. Tatkala perempuannya rusak, akan rusak pula kaum prianya. Nabi kita menyebutkan, inna awwala fitnati Bani Israel, apa terusannya? Kanat finnisa, sesungguhnya kehancuran kaum Bani Israel itu awal mulanya karena rusaknya wanita yang ada di tengah-tengah mereka. Agar kaum muslimin, hendaknya kita menikah. Walhamdulillah sudah menikah, tapi kadangkala masih kurang. Menikah lagi agar supaya tidak melihat ke yang haram. Antum datang kepada istri, saya khawatir melihat yang haram. Dengan alasan itu, izinkan saya menikah lagi. Karepmu niku, Pak. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, Allah subhanahu wa ta'ala maha yang mulia, maha rahmah sekali. Sampai-sampai, وَكَذَلَكَ إِذَا أَدْنَبَ فِي اللَّيْلِ وَتَابَ فِي النَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ بَلْ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ حَتَّى يَتَلَقَّى هَذِهِ التَّوْبَةُ allati tasduru min hadhil mu'min min 'abdihi al-mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kedua tangannya kapanpun hamba itu bertobat. Disebutkan dalam hadis ini, menerima taubat di waktu siang dan menerima taubat di waktu malam, yakni kapanpun sampai hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan longgar yang luar biasa yang kadang kala tidak dimanfaatkan oleh kita. Tahu-tahu mati, belum sempat bertobat dari dosa itu. Yang namanya dosa kaum muslimin, apapun itu dosanya, dosa itu mendapatkan ancaman azab. Itu hukum asalnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahannam untuknya. Hukum aslinya dosa itu seperti itu. Jangan pernah kita menyepelekannya. Nanti gampang dosa itu gugur dengan amal soleh yang kita lakukan. Jangan. Betul memang hadisnya ada. Bahkan ayat Al-Quran menyebutkan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Betul. Tetapi innamal a'malu bil khawatimi. Amalan manusia tak lain dilihat yang terakhirnya. Dosa, ya, dosa amal soleh, dosa amal soleh, dosa mati. Belum amal soleh, mampus Pak. Pikirannya gampang amal soleh, hapus lagi, dosa lagi gampang amal. Pas lagi maksiat, karena amal soleh itu taufik min Allah. Taisiri min Allah, betapa banyak orang yang dulu aktif masjid, mudah untuk datang ke masjid, kali ini tidak pernah lagi nongol di masjid. Taufik min Allah. Jangan anda gegabah, oh gampang amal soleh. Siapa yang menyatakan dirimu akan mudah terus? Siapa yang memberikan kepastian kepada kita bahwa kita akan selalu di atas sunnah? Na'udzubillah min dzalik, kalau itu terjadi pada diri kita. Karena al-qulub bani Adam bain usbu'ain min asabir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati-hati bani Adam, di antara dua jari dari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Wah, mengerikan itu ya kaum muslimin. Wa apalagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, falamma zaahu azagha Allah qulubahum. Tatkala orang itu menentang, penentangan itu diwujudkan dalam bentuk maksiat, maka kami jadikan hatinya menentang dan tidak bisa kembali lagi kepada jalan yang benar. Jangan sepelekan, loh, nanti gampang tobat, gampang nanti amal soleh, hapus lagi, dosa lagi, amal soleh. Pas kamu jauh, Allah tidak mudahkan melakukan amal soleh, maka terhempas jauh dari siratul mustaqim. Siapakah yang bisa menyelamatkanmu lagi? Siapakah yang bisa menyelamatkan kita di saat Allah tidak berkehendak memberikan maaf, ampunan dan taubat untuk kita? Tinggal penyesalan. Sesat di atas ilmu. Saya tahu pengajian itu benar, tapi kok kayaknya saya kok berat sekali datang ke sana. Dihalangi oleh Allah Azza wa Jal, Allah tutupi pintu taubat dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi. La samahallah. Kita memohon kepada Allah taufiknya terus menerus, taisir, kemudahan darinya, agar kita bisa ibadah sampai kita mati sebagai orang yang husnul khatimah. Qala Syekh Ibnu Taimin, wa fi hadzal hadits dalilun ala mahabbatillahi subhanahu dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan Allah mencintai siapa? Seorang hambanya yang bertobat kepadanya. Karena itu adalah bentuk pemberian dari Allah. Ada orang bertobat dari maksiat, itu maknanya Allah menyayangi dia. Masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk untuk dia bisa berhenti dari dosa itu, menyesali perbuatannya, dan berazam untuk tidak mengulangi kembali di masa akan datang. Itu tanda Allah mencintaimu. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Ditandai dengan dulu kita adalah orang yang semisal itu. Masing-masing kita memiliki latar belakang masing-masing yang tidak bisa diceritakan. Begini, begitu masing-masing kita ingat ketika belum mengenal ta'lim. Walhamdulillah, Allah berikan taufik kepada kita, pemberian hidayah mengenal sunnah, untuk kemudian Allah mudah-mudahan selalu memberikan hidayah di sepanjang hari-hari kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Jangan sampai terjadi jatuh lagi kepada kesesatan atau kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Na'udzu billahi minadh dhalal ba'dal huda. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah kita mendapatkan hidayah. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya pembahasan dalam hadis ini ada kaitannya dengan bab akidah, yaitu sifatullah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa yadun, tangan. Qala Syekh Ibnu Taimin, wa fihi itsbatul yadi lillah. Di dalam hadis ini terdapat penetapan Allah memiliki tangan. Ini hadis yang Abu Musa al-Ashari tadi. Ballahu yadan, bahkan Allah memiliki dua tangan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. غُلَّتْ أَيْدِهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Allah bantah mereka. Allah katakan, bahkan tangan-tangan mereka yang terbelenggu, mereka dikutuk dengan sebab ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُطَتَانِ. Bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan pemberian-pemberian sesuai dengan kehendaknya kepada siapa dan apa yang Allah berikan padanya. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas, bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah, mabsutatani, bersifat ke keduanya terbuka, tidak terbelenggu, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Di sini wahai kaum muslimin, ada sebuah pembahasan penting. Hati-hati kalau berbicara tentang asma Allah dan sifatnya. Jangan ngarang, jangan ngaco. Kita berbicara tentang Zatullah yang maha suci. Jangan pakai pikiran dan perasaan. Akan terjadi seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi, mengatakan Allah begini, begini, begini, yang tidak Allah sebutkan. Maka, walu'inu bima qalu, akan dikutuk, dilaknat, akibat ucapan yang terucap oleh lisan-lisan mereka. Hati-hati ya kaum muslimin. Banyak disebutkan oleh Syekh Santemiyah, semua ahlul bid'ah pasti jatuh pada penyimpangan dalam bab al-asma wa sifat. Yang tidak jatuh dalam penyimpangan dalam bab al-asma wa sifat hanyalah ahlus sunnati wal jamaah yang mengikuti dakwahnya Nabi dan para sahabatnya. Mereka yang benar. Mengapa beliau mengatakan dikarenakan ahlul bid'ah dalam beragama tidak mengharuskan diri mereka berdasarkan nas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena itu melantur dalam pembahasan al-asma wa sifat. Kacau. Ada yang jatuh pada tasybih, ada yang jatuh pada ta'til, ada yang jatuh pada ta'wil. Na'udhu billahi min dalik. Walu'inu bima qalu. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tercela. Maka mereka dikutuk. Sebagaimana orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Ibnu Taimin. Wahadihi al-yadu allati athbataha Allahu li nafsihi bal yadan. Inilah dia ayatnya yang menyebutkan Allah memiliki tangan. Bahkan dua tangan. Yajibu alaina nu'mina bihima. Wajib bagi kita untuk mengimani Allah memiliki dua tangan. Wa annahuma thabitatan lillah. Dan kita wajib meyakini bahwa dua tangan itu adalah sabit, tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la yajuz anumathilaha bisifatil makhlukin. Akan tetapi tidak boleh bagi kita untuk menyerupakannya dengan tangan manusia. Sebagaimana telah dibahas dalam bab al-asma wa sifat. Kemudian pembahasan berikutnya dalam hadis ini. Wa fi hadzal hadits anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbadu tawbatal 'abdi wa in tahara. Lakinnal mubadarata bit tawbati hiyal wajib. Ini yang disebutkan tadi di atas. Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat seorang hambanya walaupun terlambat. Dosanya di waktu siang, tobatnya di waktu malam. Atau dosanya di waktu malam, tobatnya di waktu siang. Allah tetap menerima tobatnya walaupun terlambat. Walaupun mungkin sudah setahun, dua tahun, lima tahun yang lalu dosa itu masih tetap berjalan sampai hari ini. Tobatlah, Allah masih menerima tobatmu. Walakin akan tetapi bersegera-segera dengan tobat. Al-mubadarah bitaubati wajibun. Itu wajib. Sehingga bertobat itu kapan? Seketika. Fauran. Mubadarah bersegera-segera dan itu hukumnya wajib. Bukan hanya sekedar himbauan. Mau tobat sekarang silakan. Enggak. Kapan-kapan juga enggak apa-apa. Masih diterima kok. Bukan begitu bahasanya. Bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah. Itu menunjukkan apa? Perintah. Perintah itu wajib. Tatkala tidak disebutkan kapan waktunya, pagi atau sore, itu menunjukkan mubadarah. Segera. Dikarenakan kematian itu tidak seorang pun tahu kapan terjadi. Dikarenakan maksiat itu haram. Harus kamu tinggalkan. Harus. Kapan? Sekarang ini juga. Itu hukum asalnya, Pak. Tetapi karena Allah Maha Mulia, Maha Karim, Maha Rahmah, Allah Maha tahu hamba-hambanya mau bagaimana kondisinya, Allah tetap menerima taubat walaupun sudah terlambat. Sehingga jangan ada bahasa apa? Berputus asa. Ini larinya ke sana. Mungkin seorang di antara kita baru saja mengenal dakwah ini. Baru mudeng. Ternyata maksiat itu berbahaya. Baru tahu kalau ternyata bid'ah itu mengerikan. Bagaimana saya ini? Sudah kepalang basah. Sebagai ini penggerak, pendakwah, bahkan mungkin pendana amalan yang seperti itu. Bagaimana ini? Taubatnya saya apakah masih diterima? Masih. Walhamdulillah. Ini sebagai apa? Nasihat bagi kita. Jangan kemudian materi ini meninabobokan di hati kita. Tidak apa-apa. Terlambat tobat, tidak apa-apa. Kata siapa? Kata Saiful itu. Tadi pagi. Tidak apa-apa. Silakan dosa dulu. Terlambat tobat masih ada. Diterima kok. Tidak apa-apa. Itu faedah yang salah. Faedah yang benar adalah apa? Allah Maha Karim berbicara masalah kemuliaan Allah dan rahmatullah. Kalau seandainya itu terjadi, hamba tersebut bergelimangan dosa, baru tobat sekarang, Allah masih menerima tobatmu. Karena Allah Maha Rahmah. Tapi berkaitan dengan kitanya, al-mubadaratu bitobatil wajib. Bagi kitanya, bersegera untuk bertobat, hukumnya wajib. Tidak kemudian diundurkan. Bisa dipahami insyaAllah kaum muslimin. Ya. Kadangkala syaitan itu memberikan bisikan yang aneh-aneh. Ya. Ngaji tapi tergoda oleh syaitan. Ya. Yang berikutnya. Qala syaih. Di antara alasan mengapa taubat itu harus segera, sebagaimana tadi kami sampaikan, li'annal insan la yadri qad yafjauhul maut. Manusia itu tidak tahu. Kematian itu sekonyong-konyong. Tiba dalam satu saat yang tidak diketahui. Misal seperti kecelakaan. Siapa yang tahu di hari itu dia akan mati? Tidak ada, sampai pun dia sendiri tidak tahu. Jam tersebut dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Ternyata dia dalam keadaan, apakah mesti orang yang ngebut yang akan mati? Tidak. Dia santai-santai jam segini bersepedaan, namanya sepeda pak, sepeda santai. Menghirup udara pagi. Ada truk banyak lepas. Ternyata nabrak kamu dan na'udzubillahi min dzalik terjadi insiden mati di tempat. Tadinya kepikiran nantilah taubat agak siangan. Kan Allah menyebutkan menerima taubat di waktu siang. Ini masih pagi, taubat dulu nanti. Belum sampai siang sudah mati. Kapan taubatnya? Urusannya akhirat. Sudah berhenti kesempatanmu untuk bertaubat. Yafjauhul maut. Terkagetkan dia dengan kematian. Di mana setiap orang menginginkan untuk apa? tertunda kematiannya. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Innal mauta allati tafirruna min, allati tafirruna min. Kematian yang kalian wahai manusia ingin lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian itu akan menimpa kalian. Di antara kita ada yang suka olahraga. Tujuannya apa sih, Pak? Sehat katanya. Tidak, tujuannya agar tidak cepat mati. Ada orang yang menjaga suplemen, diet, dan yang lainnya. Ada orang yang ini check up tiap bulan. Ini itu apa sih? Nas ini sesungguhnya. Manusia itu aslinya takut mati. Tetapi kematian yang ditakuti oleh manusia tadi bersifat apa? Mulakikum, mengenai kalian. Jadi menghindar kaya apapun, kalau sudah mati ya mati. Menghindar kaya apapun. Jangan pernah berpikir, saya kan aktif olahraga. Berarti kematianku kapan? Ngemben, masih bergas. Posisi lagi olahraga malah justru mati. Jogging pagi, mati pulang-pulangnya. Ada yang mengatakan itu karena gagal jantung. Ya setiap orang yang mati jantungnya ya gagal, Pak. Hadirin yang kami muliakan. Sehingga jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan hidup masih lama. Dengan apa yang kita miliki. Check up. Kolesterol darah ini, itu kan manusia melihat dari sisi itu. Apakah itu pertanda dia akan hidup terus? Tidak. Itu pertanda dirimu sehat di hari itu, alhamdulillah. Tapi mati itu tidak menunggu kau sakit. Al-muhim nasihat dari Syekh, fal wajibu al-mubadarah. Yang wajib adalah bersegera. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Sampai jam berapa kita? Tadi jam berapa mulai? 5 kurang seperempat? Atau 4:30? Maksudnya kalau sudah 4:30 berarti sudah selesai kita. Tambah atau cukup? Tambah sedikit ya. Tambah sedikit cuman hadisnya panjang. Jadi sedikitnya agak lama. Qala hadis yang ke-19. Wa anzir ibnu Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in Zir ibn Hubaysh radhiyallahu an rahimahullahu taala qala beliau mengatakan aku pernah datang kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan ibn Assal radhiyallahu an as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku bertanya kepada beliau permasalahan yang berkaitan dengan syariat mengusap sepatu. Dan ini dalam keadaan berwudu maksudnya. Faqala, ma ja'a bika ya Zir? Safwan bin Asal bertanya, apa yang menyebabkanmu datang ke sini wahai Zir? Faqultu ibtighal ilm. Aku datang ke sini untuk mencari ilmu. Faqala maka beliau sahabat Rasul ini menyebutkan hadis tentang keutamaan apa? Dalam talabul ilmi. Faqala beliau mengatakan innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, meletakkan sayap-sayapnya bagi para talibul ilmi karena malaikat itu ridho dengan apa yang mereka cari. Mudah-mudahan majelis kita termasuk di antara majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Amin. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hadis ini sebagai dalil semulia-mulia majelis. Majelis itu tempat berkumpulnya manusia. Majelis. Yang paling mulia di muka bumi ini, majelisul ilmi. Yang dibahas di situ Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah. Itu majelis yang paling mulia. Apa buktinya? Siapa yang datang di majelis itu? Raja? Presiden? Menteri? Atau apa? Malaikah yang datang ke majelis itu. Semulia-mulia tempat berkumpul manusia di muka bumi ini adalah majalisul ilmi. Majelis-majelis ilmu. Yang kita alhamdulillah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan untuk datang ke majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis salim yang kita adakan ini menjadikan sebab dimudahkannya kita berkumpul kelak di yaumul qiyamah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Qala, beliau melanjutkan ucapannya. Fakultu innahu qad hakka fi sadri almasu 'ala al-hufain ba'da al-gha'iti wal-baul. Tabi'in ini Zir berkata, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku wa Imam Safwan ibn Asal tentang perkara yang berkaitan mengusap sepatu setelah orang itu bi'aka atau bi'abi, buang air kecil atau buang air besar. Kalau kayak kentut, ya gampang urusannya. Ya kalau ghaid bagaimana? BAB, apakah masih boleh kita untuk mengusap sepatu? Paham kan fikihnya kaum muslimin? Paham atau belum tentang perkara ini? Insyaallah sudah paham. Seorang berwudu, sempurna wudunya dalam keadaan dia taharah, kemudian dia memakai sepatu yang menutupi kakinya. Boleh bagi orang yang mukim satu hari satu malam, bahasa kitanya 24 jam. Untuk tidak melepaskan sepatunya atau kaos kakinya pada setiap dia hendak berwudu. Dia memakainya subuh sekarang ini. Berwudu sudah sempurna, kemudian pakai syarab, kaos kaki atau sepatu. Zuhur mau sholat, dia sudah batal. Kentut atau kencing atau BAB. Ya. Bagaimana? Maka boleh bagi dia tidak melepaskan sepatunya atau kaos kakinya tadi. Dia berwudu yang lainnya dengan air. Dan ketika bagian kakinya dia hanya mengusap dari bawah ke atas. Dari ujung kaki ke atas. Begitu. Bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Bagian atasnya. Dan itu dengan cara hanya dibasahi tangannya saja. Bukan disiram. Kejebes pak. Nah, itu maknanya supaya jangan dingin. Supaya jangan kita kaki terbuka ketika musim dingin. Atau tidak musim dingin. Ketika sedang safar, malah disiramnya, malah dingin terus. Jadi meriang malah, Pak. Gara-gara masul hufain, saya meriang. Lah prakteknya gimana? Tak siram loh, salah. Ya. Karena punya pola pikir, kan yang menyawudu, air harus menyentuh kulit. Oh, diusap atasnya, tok. Ya gak nyampe menyentuh kulit. Itu hikmahnya, itu adalah itu. Selama engkau menggunakannya sepatu itu dalam keadaan apa? Suci. Lah terus bagaimana pertanyaannya kalau dia haid? Buang air besar. Bagaimana pak? Yang namanya buang air besar kan istinja. Tahu istinja? Istinja itu adalah cebok dengan air. Atau istijmar. Cebok dengan batu tatkala tidak ada apa? Air. Prakteknya kalau kita kira-kira kalau lagi istinja sepatunya basah tidak, Pak? Hah? Oh, biar-biur ya basah. Tapi kalau dia menggunakan batu atau tisu atau mungkin sedikit yang dia bersihkan, karena memang istinja itu tidak harus sekian air, cukup tempat keluarnya kotoran itu bersih, selesai. Itu dia namanya istinja. Tidak harus sampai ke semuanya disiram. Ya. Kalau demikian adanya memungkinkan sekali seorang tetap memakai sepatunya atau kaos kakinya dalam keadaan BAK atau BAB. Tapi mau kena najis, ya bagaimana caranya supaya jangan kena najis? Kalau seandainya terkena najis bagaimana? Betul-betul nyata air kencing kita terpercik ke sepatu kita. Dilepas atau tidak? Wajib dilepas. Kenapa? Karena itu sudah terkena najis. Tidak boleh engkau pakai lagi. Sampai engkau bersihkan najisnya, baru kemudian boleh untuk engkau memakainya kembali. Al-amru hayyin dalam urusan ini mudah sekali. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa kunta imru'un min ashabin nabi, dan engkau adalah seorang di antara sahabat nabi. Di sini ada sebuah faedah ilmiah. Tabi'in, mereka kalau mau belajar ilmu agama, mereka bertanya kepada ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Mengapa? Karena ilmu ada pada para sahabat. Di sini ada sebuah pelajaran, kalau hendak bertanya sesuatu dalam urusan agama, bertanyalah kepada ahlul ilmi agar engkau mendapatkan bimbingan, tidak tersesat. Faji'tu as'aluka, aku datang untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai', apakah engkau pernah mendengar Rasulullah pernah berbicara tentang permasalahan ini, yakni memakai kaos kaki atau sepatu dan bagaimana cara bersuci ketiga seorang itu kencing atau BAB. Qala na'am. Ya, aku pernah mendengar. Kana yamuruna idza kunna safaran aw musafirin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ketika kami sedang safar, alal naz'i khifafana thalathata ayamin wa laylihinna illa min janabatin. Nabi memerintahkan kalau kami sedang safar agar jangan melepas sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam kecuali jika lo terkena janabah, junub. Kalau junub tidak cukup dengan kau mengusap sepatu itu, harus dilepas, harus mandi sekujur tubuh terkena air mandi, sehingga harus dilepas. Lakin min ghaitin aw bolin wa namin, akan tetapi yang boleh digunakan syariat mengusap sepatu tatkala kita berwudu adalah ketika engkau BAB atau BAK atau bangun dari tidur, karena tidur membatalkan apa? Wudu. Faqultu hal sami'tu yadhkuru fil awshay? Kemudian beliau bertanya, apakah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berbicara tentang yang berkaitan dengan al-hawa, sebuah keburukan? Qala na'am. Ya. Kami pernah mendapat itu. Kunna ma'a Rasulillah. Kami di waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam sebuah safar. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu langsung belajar kepada Nabi alaihissalatu wassalam, mendengar. Walaupun di antara mereka juga tetap ada talabul ilmi antara mereka. Tapi para sahabat melihat Nabi, mendengar Nabi, mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam. Kami ketika sedang safar, Fabainama nahnu indahu idnadau arabiyun. Ketika kami sedang bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang badui. Arabi, badui. Bisautin lahu jahwariyu. Berucap dengan kalimat yang lantang. Kalimat yang keras. Faqala ya Muhammad. Badui ini, karena badui orang yang jahil, kurang ilmu. Di sini ada sebuah faedah. Kurang ilmu itu menyebabkan akhlak yang jelek. Untuk supaya seorang di antara kita berakhlak dengan akhlakul karimah, itu harus berhias dengan apa? Ilmu. Ilmu din. Faqala, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajabahu Rasulullah nahwa sautihi. Rasulullah pun menjawab panggilan itu dari arah di mana terdengar suara itu. Ha ummu, ha, ada apa? Pastinya seperti itu. Rasulullah mengimbangi ucapan itu. Fakultulah. Aku sahabat ini, Sofwan bin Asal. Aku katakan kepada badui tadi. Waihak, ughdud min sautik. Fainaka indan nabi. Waqad nuhitan hadha. Aku ucapkan kepada badui tersebut, binasa engkau. Sungguh engkau telah dilarang dari perbuatan ini. Udud, lirihkan suaramu. Allah melarang untuk engkau berbicara dengan keras di hadapan Nabi. Engkau dilarang. Jangan kau lakukan larangan ini. Badui tersebut mengatakan, wallahi la udud, demi Allah aku tidak akan melirihkan suaraku. Sekali lagi karena badui. Apakah Nabi menyikapi dengan kasar? Tidak, ya ikhwan. Orang itu disikapi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Hukum asal menasihati itu dengan lembut, dengan bijak. Tapi tatkala seorang itu sudah dinasihati, ditegur, sudah memiliki ilmu, tetap melakukan kesalahan, ditegur dengan tegas. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada seorang sahabatnya, innaka mrun fika jahiliyah. Kamu ini orang yang di otakmu terdapat jahiliyah. Ini keras, Pak. Tapi kepada seorang yang memang sudah layak, agar supaya dia mengambil hikmah dan faedah dari teguran yang keras itu. Adapun kepada orang yang badui, yang kurang ilmu, awamun nas, tetangga kanan kiri yang mereka masih jahil, bersikap lembutlah sebagaimana Nabi bersikap lembut kepada mereka-mereka yang jahil. Jangan kau samakan manusia menjadi satu tingkatan. Tidak. Manusia itu tingkatannya bermacam-macam. Faqala, ini sudah habis waktunya. Tinggal sedikit. Tidak apa-apa? Ya, 5 menit. InsyaAllah tidak lebih 5 menit. Saya percepat membacanya. Qala al-Arabi. Badui ini mengatakan. Al-mar'u yuhibbul qawm walam yalhaq bihim. Seorang mencintai satu kaum, namun dia belum pernah ketemu dengan kaum itu. Misal siapa? Kita. Alhamdulillah ada kalimat ini dari badui. Badui punya otak. Yang Masya Allah pertanyaannya. Kita ini mencintai Rasul tapi belum pernah ketemu Rasul. Atau mungkin orang-orang badui yang bersamanya di pedalaman cinta Rasul tapi belum pernah ketemu Rasul. Bagaimana itu ya Rasulullah? Masya Allah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamati. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah, jawabannya menenangkan hati. Kita ada harapan besar bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, karena kita mencintai beliau dengan bukti kita thalabul ilmi, ilmunya beliau seperti pagi hari ini kita membaca hadis-hadis beliau. Dan bukti dengan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ini bukti cinta kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Al-qawm yuhib, al-mar'u yuhibbul qawm. Walam yilhaq bihim. Seorang mencintai satu kaum. Kita mencintai para sahabat Nabi. Siapakah di antara kita yang pernah bertemu dengan mereka? Tidak pernah. Zamannya berbeda. Tapi alhamdulillah Nabi memberikan jawaban yang sangat mengembirakan. Al-mar'u ma'a man ahab yawmal qiyamah. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai nanti di yaumul qiyamah. Fama sya'ala yuhadithuna. Nabi terus berbicara menyebutkan beberapa hal. Hatta dzakara baban min maghrib. Sampai Rasul menyebutkan adanya satu pintu dari arah barat. Masiratu ardihi au yasir rakibu fi ardihi 40 au 70 ama. Pintu besar yang kalau pintu itu ditempuh dari ujungnya satu dengan ujung yang satunya, pintu, tahu pintu apa? Satu sisi kepada sisi yang lainnya 40 tahun atau bahkan 70 tahun orang itu apa? Baru bisa menempuh dan dari pintu yang dari sisi pintu yang satu kepada sisi pintu yang satu, bukan pintu yang satu kepada pintu yang lainnya, bukan. Ini satu pintu, tapi sangat besar pintunya. Berkaitan dengan apa pintu ini, kaum muslimin? Faqala, Rasul melanjutkan ucapannya. Diterangkan oleh Imam Sufyan, disebutkan di sini ucapan. Qala Sufyan, ahadur ruwat, salah satu rawi hadis ini mengatakan, kibal asyam. Pintu itu dari arah Syam. Khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqal samawatil ard. Allah menciptakan pintu itu dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan, terbuka pintu itu. Litaubati, untuk menerima taubat hamba-hambanya. Pintu itu terbuka lebar-lebar untuk menerima taubat hamba-hambanya. La yughlaqu, tidaklah pintu taubat itu ditutup. Hatta tadlu asy-syamsu min, sampai matahari terbit dari arah barat. Alhamdulillah. Dibawakan Imam Nawawi hadis ini dalam bab taubat berkaitan dengan kalimat terakhir. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Batasan terakhirnya adalah kapan? Ketika pintu tersebut ditutup. Tatkala matahari terbit dari arah barat. Hadis ini panjang, waikum muslimin. Banyak faedah dan hikmah yang ada di dalamnya, namun karena keterbatasan waktu, insyaallah akan kita bacakan dalam kesempatan yang akan datang insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.